Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Yesu ni Bwana. Amen. Yeye ni mweza. Amen. Wote tunakubali hivyo. Amen. Amen. Amen. Tena yuko katikati yetu hapa. Amen. Yuko katika studio hizi sasa hivi. Amen. Hallelujah. Tawala. Amen. Tena atarudi. Amen. Atuchukue tukakae kwake. Amen. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Have a miracle working God. Hallelujah. Jesus is the miracle working God. Hallelujah. We serve a miracle. We serve a wonder. We serve a miracle working God. Tunamtumikia Mungu.